Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Nah, dan pagi ini kita lanjutkan ke bait yang 961. Nah, dibaca. Tafadhalu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: وواو نثر الضم رد الياء متى ألفي لام فعل أو من قبل تاء. Nah, hasab. Arti bait ini, huruf ya yang terletak sesudah harokat doma dikembalikan menjadi wawu. Manakala huruf ya tersebut berada pada lam fi'il, lam kalimah, atau terletak sebelum tak taknis. Nah, lanjutkan. Kata ibanin min rama ka maqdurah kadza idza kasabu'an sayyarah. Nah, artinya seperti tak yang dibuat dari lafadz rama. Nah, seperti pada lafadz maqdurah. Demikian pula apabila ia dibentuk seperti pada wazan sabu'an. نعم لنجدان. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واوا. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى: إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث. Jika ya lam fi'il jatuh terjadi. Naam. Jika ya jatuh pada lam fi'il au min qabli ta'i ta'nif, atau dia ya tersebut datang sebelum tak ta'nis. Au ziyadatai fa'lan, atau sebelum tambahan pada fa'lan. Wandhamma ma qablaha fil usul li thalatha, dan huruf sebelumnya didhamma pada tiga huruf asli. Wajaba qalbuha wawan, maka wajib diganti menjadi wawu. Ya tersebut wajib diganti menjadi wawu. Lanjutan. Qal fal awwalu nahu qadwa ar-rajulu والثاني كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة، والثالث كما إذا بنيت من رمى اسما على وزن سبعان فإنك تقول رموان، فتقلب الياء واوا في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها. نعم بارك الله فيكم. فالأول yang pertama yaitu jika ya-nya berada di lam fi'il yaitu pada huruf ketiga, seperti nahwu qadwa rajulu. Ya di sini letaknya di lam, yaitu di huruf ketiga qaf dot kemudian wawu. Asalnya ya. Asalnya dari qodo yakdi, ya. Yang qodo itu sendiri berasal dari qodoya. Qodo berasal dari qodoya, kemudian berubah menjadi qodo. Ketika wazan ini, wazan fa'ala, diubah kepada wazan fa'ula. Nah, ketika lafad qodo dimasukkan dalam lafad fa'ula, maka berubah menjadi qoduya. Qoduya, lalu ianya berubah menjadi wawu. Qodua. 6. Artinya apa? Artinya dia itu berasal dari qadha, kemudian karena diikutan wazan fa'ula maka menjadi qadwa. Nah, berubah menjadi qadwa. Kalau qadha artinya menghukumi, menghukumi atau menghakimi, memutuskan. Kalau qadwa rajulu, qadwa artinya sangat bijak, sangat bagus dalam membuat hukum. Nah, ini masuk dalam bab fi'il ta'ajub. Di antara bentuk ta'ajub itu memasukkan fi'il ke dalam bab fa'ula. Memasukkan fi'il dalam bab fa'ula, qadwa. Nah. Wathani yang kedua. Yang kedua yaitu apa? Jika ya datang sebelum tak ta'nis. Jika ya datang sebelum tak ta'nis. Kama idza banaita min roma isman ala wasnin maqdura. Ala wasni maqdura. Seperti jika engkau membuat isim mengikuti wazan maqdura, maf'ulatun, ikut wazan maf'ulatun seperti mengucap maqdura. Nah, di situ apa? Berakhiran tak marbuta ya. Fa inna katakul marmuwatun, marmuwatun. Nah, marmuwatun ikut wazan maqduratun yaitu maf'ulatun. Maka di situ antum lihat sebelum tak ada wawu. Nah, kenapa wawu? Karena sebelum wawu berharokat doma. Yang asal wawu itu adalah ya. Asal wawu adalah ya. Asalnya apa? Marmu yatun. Marmu yatun karena berasal dari Roma. Roma yarmi. Roma yarmi. Romyan. Nah, asalnya adalah ya. Marmu yatun. Namun karena sebelum ya berharokat doma, maka dibaca, maka ya-nya berubah menjadi wawu, menjadi marmuwatun. Marmuwatun. Nah. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Apa masih yang ketiga? Nah, yang ketiga sekarang wa tsalits yang ketiga. Kama idza banaita min romasman ala wasni sabuan. Yang ketiga yaitu apa? Dia itu dua huruf tambahan setelah fa'lan. Datang sebelum dua huruf tambahan pada wazan fa'lan, yaitu sebelum alif dan nun. Wan dhamma ma qablaha dan sebelumnya. Huruf sebelum alif dan nun ini di doma. Afan, huruf sebelum ya ini di doma. Artinya ya ini datang sebelum alif dan nun. Ya datang sebelum alif dan nun tambahan pada isim yang harokat sebelumnya adalah doma. Nah, ini contoh yang ketiga. Contohnya apa? Kama idza banaita min romasman ala wasnin sabuan. Seperti jika engkau membuat nama dari roma yang dia itu isim. Nama dari Roma yarmi, membuat isim, membuat nama dari situ ala wasni sabuan, ikut timbangan sabuan yaitu fa'ulan. Fa inna katakul, maka engkau berkata romuwan. Asalnya romuyan. Nah, asalnya romuyan, kemudian karena ya di sini datang setelah doma dan huruf setelahnya ada tambahan alif dan nun, maka ia berubah menjadi wawu, menjadi romuan. Qala fatuklabul ya'u wawan fi hadhil mawadi'i tsalatsa lindimami ma qablaha. Maka ia diubah menjadi wawu pada tiga tempat di atas karena huruf sebelumnya di doma. Nah, lanjutan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in takun 'aynan li fu'la wasfa wa fadhaka bil wajhayn 'anhum yulfa. Naam, artinya apabila huruf ya berkedudukan sebagai ain kalimah dari wazan fu'la yang dia itu berupa kata sifat, bukan isim namun sifat, maka hal tersebut ditemukan dari mereka boleh dibaca dua sisi. Naam, lanjutan. Qala syarih rahimahullah, idza waqa'atil ya'u 'ainan bi sifatin 'ala wazni fu'la jaza fiha wajhan, ahaduhuma qalb ad-dhammati kasratan li tashih al-ya'u, والثاني إبقاء الضمة فتقلب الياء واوا نحو الضيقا والكيسا والضوقا والكوسا وهما تأنيث الأضيق والأكيس. نعم بارك الله فيكم. Pembahasan-pembahasan ini ada di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nanti antum bisa berusaha untuk lebih mengerti dengan membaca kitab tersebut ya. Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif ada dibahas. Qala syarih rahmatullah, idza waqa'atil ya'u 'ainan li sifatin aw 'ala wasni fu'la jaza fiha wajhan. Jika ia datang sebagai ain kalimah untuk sifat 'ala wasni fu'la yang mengikuti wazan fu'la, jaza fiha wajhan, maka boleh dibaca dua wajah. Dua sisi, dua wajah. Ahaduhuma, wajah yang pertama, qalbud dhammati kasratan litasihal ya'u. Yang pertama yaitu dengan merubah dhammah menjadi kasrah, litasihal ya, agar ya-nya selamat, agar ya-nya sahih, yaitu tidak diubah. Agar ya tidak diubah menjadi wawu, yaitu tetap ya. Rasani yang kedua, ibqa'ud dhammati fatuqlabul ya'u wawan. Yang kedua, menetapkan doma, membiarkan doma, tetap domanya. Fatuqlabul ya'u wawan, maka merubah ya menjadi wawu agar domanya tetap. Nah, merubah ya menjadi wawu. Nah, kebalikan dari yang pertama. Nahwu contohnya diqa wa qisa. Nah, itu untuk contoh yang pertama, yang merubah doma menjadi kasro. Merubah doma menjadi kasro. Asalnya apa? Asalnya duko, karena ikut wazan fu'la. Ikut wazan fu'la ya. Nah, duko wal kisa, diko wal kisa, wa duko wal kusa. Afan, asalnya duiko. Nah, duiko yang pertama, nahu duiko yang tadi dibaca diko dan kisa, adviko dan alkisa. Asalnya adduiko dan al adduiko dan alkuisa. Asalnya adduiko dan alkuisa. Nah, apa yang dilakukan? Merubah doma menjadi kasro agar ya-nya selamat. Sebab kalau domanya tidak diubah kasro, maka ya akan berubah menjadi wawu. Nah, duiko, kuisa. Bagaimana supaya ya-nya selamat? Agar ya-nya selamat, maka doma diganti kasro menjadi diko dan kisa. Diko dan alkisa. Yang kedua, untuk menyelamatkan doma, yaitu ifqa'u dhamma wa fatuqlabul ya'u wawan. Contohnya duqa dan alqusa. Berasal dari apa? Berasal dari tadi ad-duiqa dan alqusa. Domanya diselamatkan, maka ya diganti menjadi wawu. Maka ya diganti menjadi wawu. Naam. Qala wa huma ta'nithul adwiq wal aqyas. Keduanya adalah mu'annas untuk adwiq dan aqyas. Adwiq yang sempit, aqyas yang pandai, yang cerdik. Nah, barakallahu fikum. Sama juga kita mengucap khair. Nah, al-khura al-khira. Nah, lanjutan. Qala al-mu'allif faslun min lam fa'ala isman atal wawu badal ya'it ya in kataqwa ghaliban jazal badal. Naam. Artinya dari kalimah lam isim yang berwazan fa'la huruf wawu didatangkan sebagai pengganti huruf ya, seperti lafadz lafadz taqwa pada kebiasaan atau umumnya penggunaan ini dilakukan. Lanjutan. Qala asy-syarih tubdalu al-wawu min al-ya'i al-waqi'ati la masmin 'ala wazni fa'la nahwu taqwa wa asluhu taqiya li'annahu min taqaytu fa in kanat fa'la sifatan lam tubdal al-ya'u wawan nahwu sadiyan wa khazyan wa mithlu taqwa fatwa bima'na al-futya wa baqwa bima'na al-buqya واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واوا وهي لا مسم على فعلا كقولهم للرائحة ريا. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى تبدل الواو من الياء الواقعة لا مسم على وزن فعلا. واو diubah dari ya al-waqi'ati lamasmin ala wasni fa'la, yang dia itu jatuh atau berada sebagai lam isim ikut wazan fa'la. Nah, nahwu taqwa wa asluhu taqya, contohnya taqwa asalnya adalah taqya. Nah, asalnya taqya dan sebelum taqya asalnya waqya. Asalnya tak aslul asil sebelum taqiyah itu waqiyah. Naam. Qala li'annahu min taqaitu, karena dia berasal dari taqaitu. Yaitu fi'il madi. Kalau kita buat fi'il madi, fa'ilnya tak, domir rafa' mutaharik tak, maka kita ucap taqaitu. Nah, maka itu maka muncul ya di situ ya. Yang menunjukkan bahwasanya asal dari alif adalah ya, waqa yaqi. Naam. Asalnya waqa. Li'annahu min taqaitu, karena dia berasal dari taqaitu. Fa in kanat fa'la sifatan lam tubdal ya'u wawan. Jika fa'la tersebut sifat. Naam, bukan isim, sifat. Sifat ini sifat musyabaha. Yang dimaksud sifat itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, isim tafdil, isim mubalagha. Nah, kalau di sini maksudnya sifat musyabaha. Wa in kanat fa'la sifatan, jika fa'alanya itu sifat, lam tubdalil ya'u wawan, maka ya'nya tidak diganti menjadi wawu. Nahwu sodya wal khosya. Nah, contohnya sodya dan khosya. Yang haus, khotsya yang rendah, yang hina. Sifat ya, yang haus, yang hina. Seperti mengucap atshan, yang haus. Wa mithlu taqwa, dan yang semisal dengan taqwa adalah fatwa bima'nal futya. Fatwa yang memiliki arti futya, itu fatwa. Pertanyaan kepada alim. Wa baqa wa baqwa nam bima'nal buqya. Qala wa ikhtaraja bi qawlihi ghaliban, dan terkecualikan dari ucapan ghaliban, mimma lam tubdalil ya'u fihi wawan wa hiya lamusmin ala fa'la ka qalihim li ra'ihati rayya. Nam atau rayyan. Terkecualikan dari ucapan ghaliban secara umum kebiasaan, yaitu pada ya yang tidak diganti wawu, dan dia itu ada pada lam isim, bukan lam sifat, lam pada isim yang mengikuti wazan fa'la, seperti ucapan mereka li ra'iha, seperti ucapan mereka untuk ra'iha, untuk bau, dengan ucapan ra'ya. Nah, barakallahu fikum. Bisa dibaca di kitab Al-Mumti' ya, ada tambahan penjelasan di kitab itu. Naam, lanjutan bacaan. Qala al-mu'allif rahimahullah bil aksi jalamu fu'la wasfa wa kaunu khuswa nadiran la yakhfa. Naam. Artinya bil wa bil aksi, dan sebagai kebalikannya, yaitu apa? wawu diganti ya. Terdapat pada lam kalimah fu'la yang berkedudukan sebagai sifat. 6. Mengenai atau berkaitan dengan lafaz uswa dianggap sebagai hal yang jarang, yang sad. 6. Merupakan hal yang tidak samar lagi. La yakhfa, hal yang tidak samar lagi. 6. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah ay tubdalul wawul waqi'atu laman li fu'la wasfan ya'an nahu ad-dunya wal 'ulya wa shadda qawlu ahli al-hijaz al-quswa fa idzin kana fu'la isman salimat al-waw ka khuzwa. Naam. Qala syarih rahimahullah tubdalul wawu wal tubdalul wawul waqi'atu laman li fu'la wasfan wawu yang datang yang terjadi sebagai lam untuk fu'la wasfan yang dia itu kata untuk sifat, ya'an diganti menjadi ya, wawu wawu diganti wawu menjadi ya pada apa, pada lam kalimah untuk fu'la yang dia itu sifat seperti ad-dunya. Ad-dunya asalnya berarti ad-dunwa. Naam. Wal 'ulya asalnya ulwa. Ulwa ad-dunwa. Asalnya wawu ya. Wawunya diganti menjadi ya. Ad-dunwa al-ulwa. Nah. Wa syadda qawli ahli al-Hijaz dan sad ucapan ahli al-Hijaz yang mengatakan al-quswa yaitu memakai wawu. Secara kaidah pakainya ya al-qusya, al-qusya. Naam. Syarqiyas al-qusya. Kenapa? Karena terpenuhi padanya syarat yaitu wawu di lam kalimah. Naam. Yang dia itu sifat untuk wazan fu'la. Qala fa'inkana fu'la isman salimatil wawu kal khusya. Jika fu'lanya itu berupa isim maka wawunya selamat. Maksudnya wawu tidak diganti menjadi ia seperti huswa, seperti al huswa. Naam. Lanjutan. Qala al muallif rahimahullah faslun. Berarti sebentar, ad-dunya al-ulya tadi sifat. Ad-dunya berarti artinya yang rendah, al-ulya yang tinggi. Karena sifat, bukan dunia, dunia bulat, bukan. Bukan dunia bumi ya. Tapi maksudnya ad-dunya di situ sifat, yaitu apa? Ad-dunwa berarti yang rendah, al-ulya yang tinggi. 6. Kalau al berikutnya apa? Al-huswa disebutan di Khudori Maudi'ul bil Hijaz, salah satu nama tempat yang ada di Hijaz. Anahu durumma yang juga tempat yang berpasir atau durumma. Nah, bukan pasir, durumma. Nah, lanjutan. Qala al-muallif rahimahullah faslun إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا. نعم. Artinya apabila huruf yang mendahului wawu dan yang disukunkan dan keduanya mutasil yaitu bersambung langsung serta keduanya terbebas dari hal-hal yang baru. Lanjutan. فيا أن الواو قلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما. نعم. Maka jawaban dari in yang di atas ya. Maka gantilah wawu dengan ya untuk idgham dan dianggap sad lafadz mu'tan yaitu selain dari yang telah disebutkan, rusima dari yang selain yang telah digambarkan atau disebutkan. 6. Lanjutan. قال الشارح رحمه الله إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فكان سكونها أصليا أبدلت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وذلك نحو سيد وميت والأصل سيود وميت فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار سيدا سيد وميت فإن كانت الياء والواو في كلمتين لم يؤثر ذلك نحو يعطي واقد وكذا إن عرضت الياء أو الواو للسكون كقولك في رؤية رؤية وفي قوية قوية. نعم لنجدن وشذ التصحيح في قولهم يوم أيوم وشذ أيضا إبدال الياء واوا في قولهم عوى الكلب عوة. نعم بارك الله فيكم. قال شريح رحمه تعالى إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة jika wawu dan ya berkumpul pada satu kata wasabaqat ihdahuma bisukun salah satu dari keduanya bersukun didahului oleh huruf sukun berkumpul wawu dan ya salah satu dari wawu dan ya tersebut sukun yang mendahului sukun dari dua huruf yang ada wakana sukunuha aslian dan sukunnya itu sukun asli maka ubdilatil wawu ya'an maka wawu diubah diganti menjadi ya wa udghimatil ya'u fil ya dan ya diidgham ke ya. Nah, berkumpul wawu dan ya kemudian huruf ilat yang pertama ini sukun maka wawunya diubah menjadi ya setelah itu diidgham nahwu sayyid sayyid dan mayyit sayyidun dan mayyitun contohnya wal aslu asalnya sawidun dan maywitun sayyidun dan maywitun. 6 kenapa dari sayyidun ada wawu karena berasal dari sada yasudu ada wawu di situ sada yasudu ya dan juga mata yamutu nah, ada wawunya di fi'il madhi fi'il mudhari'nya menunjukkan asalnya itu wawu. Nah, kemudian mengikuti timbangan wazan fa'ilun. Naam. Wal aslu saywidun dan maywitun. Fajtama'atil wawu wal ya'u sabaqat ihdahuma bil kusbi sukun. Maka berkumpullah wawu dan ya yang salah satu dari keduanya diawali dengan sukun. Faqulibatil wawu ya'an, maka wawunya maka wawu diganti menjadi ya. Wa udghimatil ya'u fil ya. Lalu setelah itu ya-nya diidgham kepada ya. Kenapa? Karena bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, maka wajib idgham. Fasara sayyidun wa mayyitun. Maka menjadi sayyidun dan mayyitun. Naam. Qala fa in kana al-ya'u wal wawu fi kalimatain lam yu'athir dhalik. Jika ya dan wawu berada di dua kata, maka hal itu tidak berpengaruh. Contohnya yu'ti waqid, waqid memberi. Yu'ti waqid dua kata. Pertama fi'il, yang kedua isim fi'il dan fa'il ya. Ya-nya pada kata depan, wawunya pada kata yang di belakang. Nah, maka di sini ketemu wawu dan ya. Ya-nya sukun, wawunya berharokat. Tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena ketemu pada dua kata, bukan pada satu kata. Kada in aradatil ya'u awil wawu li sukun. Demikian juga kalau wawu atau ya, demikian juga kalau ya atau wawu nam datang sukun karena sebab tertentu, bukan sukun asli. Demikian juga kalau sukunnya sukun yang datang karena sebab tertentu pada wawu atau ya, bukan sukun asli. Seperti ucapan mereka pada kaqaulika fi ru'ya, seperti ucapanmu pada ru'ya, ru'yatun. Di situ ada sukun, ya. Sukun pada hamzah, kemudian setelah itu iya. Bisa diucap ruyatun, mengucap takhfif. Dibaca ruyatun, yaitu hamzah berubah menjadi wawu. Nah, hamzah dibaca wawu ruyatun untuk takhfif. Nah, di sini wawu ada iya. Ketika dibaca takhfif bertemulah wawu dan iya. Wawu sukun, iya berharokat. Nah, apakah wawunya diubah menjadi ya? Apakah wawu diubah menjadi ya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena wawunya bukan wawu asli. Bukan wawu sukun asli, bukan. Namun dia itu wawu sukun yang aridah. Nah, kita ulang bacaan tadi. Wa kada in aradatil wawu wal ya'u li sukun. Demikian juga kalau wawu dan ya datang untuk sukun karena sebab tertentu, bukan wawu dan ya asli, bukan. Nah, ya. Demikian juga kalau wawu dan ya datang sukun namun dia itu bukan asli, namun karena sebab tertentu. Contohnya pada ru'ya, asalnya itu hamzah, bukan wawu. Maka ketika itu tidak bisa diubah. Wawunya tetap. Meskipun setelahnya ada ya, ruyatun. Wa fi qawiyya, dan juga pada qawiyya, fi'il madi qawiyya. Dibaca takhfif menjadi qawiyya. Qawiyya. Qawiyya dibaca takhfif menjadi qawiyya. Nah. Qala wa shadda tashihu fi qalihim, dan shad membaca tashih, membaca tetap ya atau wawu pada ucapan mereka, yaumun dan aywamun, yaumun dan aywamu. Nah, wazannya af'alu ya, yaumun dan aywamu. Nah, saatnya tidak diubah menjadi ayyamun. Nah, kiasnya apa kiasnya? Ayyamun. Hamzah ya bertasdid lalu mim ayyamun. Kenapa? Karena terjadi perubahan wawu menjadi ya. Kiasnya itu wawu berubah menjadi ya lalu di idgham menjadi bacaannya ayyamun. Karena sesuai dengan kaidah, sesuai dengan syarat. Namun ketika mereka tidak merubah, tidak melakukan ibdal, maka ini disebut sad. 6. Demikian juga wasad da'idon, demikian juga sad pada ucapan mereka, ibdalul ya'i wawan fi qalihim. Sad juga mengganti ya menjadi wawu pada ucapan mereka, awal kalbu awatan. 6. Kiasnya ayatan, wawu diubah menjadi ya. Kiasnya itu wawu diubah menjadi ya, ayatan. 6. Lanjutan bacaan. Qala al-muallif rahimahullah, min ya'in wawin bi tahrikin usil, alifan ibdil ba'da fathin muttasil. 6. Barakallahu fikum. Artinya, gantilah wawu atau ya dengan alif karena memiliki harokat asli dan terletak sesudah harokat fathah yang mutasil dengannya, yang bersambung dengannya. Lanjutkan. In hurrikat tali wa in sukkina kaf i'lala ghairi lam wa hiya la yukaf. Naam, artinya bila huruf sesudahnya berhuruf berharokat. Naam. Bila huruf sesudahnya adalah huruf bersukun, maka dilarang melakukan iklal terhadap selain lam, dan pada wawu dan ya tidak dilarang. 6. Yang inhurika tali itu untuk lanjutan bagi atas ya, untuk artinya itu lanjutan bagi atas, inhurika tali. 6. Sehingga diartikan yang atas, gantilah wawu atau ya dengan alif karena mempunyai harokat asli dan terletak sesudah harokat fathah yang mutasil dengannya bila huruf sesudahnya berharokat. Nah, itu sampai situ berarti in hurika tali. Lalu wa in sukina kaffa, Bila huruf sesudahnya bersukun, maka dilarang kafa, maka hal itu dilarang. Nah, dilarang apa? Melakukan iqlal. Iqlal ghairi lam wa hiya la yukaf. Wa hiya la yukaf. Nah, dilarang terhadap selain lam dan pada wawu dan ya tidak dilarang. Lanjutan. I'laluha bisakinin ghairi alif aw ya'in at-tasydid fiha qad ulif. Naam. Naam. Untuk iqlal karena sukun yang bukan alif atau yang tasdid yang ditemukan di dalamnya. Yang iqlal tersebut ditemukan ada padanya. Naam. Lanjutan. Qala syarih rahimahullah idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan ba'da fathatin qulibat alifan. نحو قال وباع أصلهما قولا وبيع فقلبت الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. نعم حسب. Ini sering diulang-ulang, sering kita dapati ya. Iqlal yang mau kita baca ini sering kita dapati. Qala syarih rahmatullah idza waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikatan ba'da fathatin qulibat alifa. Apabila wawu dan ya berharokat, apabila huruf wawu dan ya berharokat, ba'da fathah yang harokatnya datang setelah huruf berharokat fathah, kulibat alifan, maka huruf wawu atau ya tersebut diubah menjadi alif. Maka diubah menjadi alif. Naam. Nahwu contohnya qala wa ba'a. Contohnya qala dan ba'a. Asluhuma asal dari lafaz keduanya adalah qawala dan baya'a. Qawala dan baya'a. Naam, wawu dan ya berharokat datang setelah fathah. Faqulibatil wawu wal ya'u alifan, maka wawu dan ya diubah menjadi alif. Menjadi apa? Ba'a dan qala, menjadi qala dan ba'a. Kenapa? Litaharruqiha wan fataha ma qablaha. Dikarenakan wawu dan ya itu berharokat dan sebelumnya di fathah, harokat sebelumnya di fathah. Naam. Kalau disukun qaulun bai'un tidak terjadi perubahan. Qaulun bai'un tetap. Kenapa? Karena huruf ilatnya sukun bukan berharokat. Diubah itu ketika huruf ilatnya berharokat sebelumnya fathah. Naam, lanjutan. Qala syarih hadza in kanat harakatuhuma asliyatan fa in kanat 'aridatan lam yu'tadda biha ka jayala wa tawama asluhuma jayala wa tawama nuqilat harakatul hamzati ila al ya' wal waw fa sara jayalan wa tawama. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah hada ingkanat harokatuhuma asliyatan, ini jika harokat keduanya harokat asli. Fa ingkanat aridotan lam yu'tadda biha, jika harokatnya tidak asli, yaitu harokat yang datang karena iqlal tertentu, lam yu'tadda biha, maka tidak dianggap, tidak diberlakukan iqlal yang kita baca sekarang. Kajayalin wa tawamin, seperti jayalun dan tawamun. Lihat di situ, jayalun ya berharokat dan sebelumnya fathah, tawamun ya wawu berharokat sebelumnya fathah, namun tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena harokat pada ya dan wawu itu harokat fathah yang bukan asli. Bukan asli, asalnya apa? Jayalun dan tawamun, itu asalnya jayalun dan tawamun. Lalu terjadi apa? Terjadi iqlal. Apa iqlalnya? Pemindahan harokat dari hamzah ke wawu, dari hamzah ke ya, dari hamzah ke wawu pada tau'amun, dari hamzah ke ya pada jai'alun. Nah, setelah harokatnya dipindah, hamzahnya dihapus. Setelah harokatnya dipindah, hamzahnya dihapus menjadi jai'alun dan tau'amun. Qala nuqilatil harokat, nuqilat harakatul hamzati ilal ya, harakat hamzah dipindah ke ya, wal wawu dan wawu, fasoro jayalan wa tawaman, maka menjadi jayalan dan tawaman, jayalun dan tawamun. Nah, ada di Mumtik ya, disebutkan urutannya di kitab Al-Mumtik atau buka halaman berapa ini? Buka kitab Al-Mumtik bab Ibdal halaman 247. Nah, 247 antum lihat di situ ada pembahasan ini, ditulis alasannya, diberi tanda panas di situ untuk menunjukkan urutan. Nah, lalu disebutkan pada kitab Al-Mumtik pengecualian. Nah, lanjutan bacaan. Qala syarih, falau sakana ma ba'da al-ya'i awil wawi wa lam takun laman wajabat tashihu nahu bayanin wa tawirin, fa in kanat laman wajab al-i'lal ma lam yakun as-sakinu ba'dahuma alifan aw ya'an mushaddadatan karamaya wa alawiyyin, وذلك نحو يخشون أصله يخشيون، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو الساكنة. نعم، بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فلو سكن ما بعد الياء أو الواو walam takun lama laman wajib tashihu. Naam. Apabila huruf setelah ya atau wawu disukun, apabila huruf setelah wawu atau ya itu bersukun, walam takun laman dan bukan menempati lam kalimah, wajib tashih, maka wajib untuk tashih, yaitu menetapkan wawu dan ya. Contohnya nahwu bayanun wa tawilun. Nah, bayanun dan tawilun. Ada ya, ada wawu. Sebelumnya fathah. Nah, namun dia tidak menempati lam kalimah. Gitu ya. Dan juga huruf-huruf setelahnya sukun, yaitu alif. Alif ibarat dari sukun dan juga ya bersukun. Tawilun. Kalau fa'inkan atau laman wajib al-i'lalu, jika dia itu lam, fa'inkan atau laman jika menempati lam kalimah, jika wawu dan ya menempati lam kalimah, wajib al-i'lal, maka wajib untuk mengi'lal. I'lal yaitu apa? Terjadi perubahan. Malam yakun sakinu ba'dahuma alifan, selagi sukun setelah keduanya bukan alif. Auyaun, auyaan musyaddadatan, dan selagi bukan ya bertasdid. Karomaya wa alawi, karomaya wa alawiyin. Nam, romaya di situ ada ya berfathah, sebelumnya fathah juga romaya. Namun tidak terjadi ilal di sini. Kenapa? Karena huruf setelahnya huruf sukun berupa alif. Nam, demikian juga pada alawiyun, alawiyun bertemu antara ya dan wawu, sebelumnya fathah. Nah, sama, tidak terjadi perubahan juga. Di situ ada wawu huruf ilat, sebelumnya fathah. Tidak terjadi ilal ini. Kenapa? Karena setelah wawu ada huruf bertasdid, ya bertasdid. Qala wadzalika nahwu, dan juga pada contoh yakhshawna. Nah, demikian juga pada yakhshawna. Asluhu yakhshayuna, yakhshayuna. Faqulibatil ya'u alifan, maka ya diubah menjadi alif. Yakhshayuna, ya diubah menjadi alif, menjadi apa? Yakhsha alif wawu nun. Itu ya. Yakhsha alif wawu terus nun. Berarti ketemu dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada wawu. Naam. Asluhu yakhsayuna faqulibatil ya'u alifan, asalnya yakhsayuna lalu ya diubah menjadi alif. Litaharukiha wanfataha wanfitahi maqablaha. Kenapa? Karena ya-nya berharokat dan sebelumnya fathah. Yakhsayuna, ya-nya berharokat doma, sebelumnya fathah, sin fathah. Maka apa yang terjadi? ya doma diubah menjadi alif. Alif, maka ketemu dua sukun, sukun pada alif dan sukun pada wawu. Fuma hudifat liliqaiha sakinan ma'al wawi ma'al wawil sakinati. Lalu alifnya dihapus, alif yang sukun itu dihapus karena bertemu dengan wawu yang sukun. Lanjutan. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa sahha 'ainu fa'alin wa fa'ila za af'alin ka aghyadin wa ahwala. Naam, artinya dianggap sahih ain kalimah wazan fa'ila yang memiliki wazan af'al seperti lafaz aghyad dan juga ahwal. Naam. Lanjutan. Qala asy-syarih rahimahullah kullu fi'lin kana ismul fa'il minhu kana ismul fa'il minhu 'ala wazni af'al fa innahu yalzamu 'aynahu at-tashiha nahwu 'amira fa huwa a'waru wa hayyifan fa huwa ahyafu wa ghayyida fa huwa aghyadu wa hawila fa huwa ahwalu wa humila al-masdaru 'ala fi'lihi nahwu hayafin wa ghayyidin wa 'awarin wa hawalin. Naam, barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah kullu fi'lin kana ismul fa'ili minhu 'ala wasni af'al fa innahu yalzamu 'ainuhu tashih. Setiap fi'il yang isim fa'ilnya mengikuti wazan af'al, setiap fi'il yang isim fa'ilnya mengikuti wazan af'al, wazan af'alu, fa innahu yalzamu ainuhu tashih, maka ain fiilnya harus tashih, yaitu harus ditetapkan, tidak diubah. Contohnya awira fa huwa awir, fa huwa awar, afan awira fa huwa awaru. Naam, awaru ikut wazan af'alu, wawunya tetap di sini. Wa hayyifa fa huwa ahyaf, wa ghayida fa huwa aghyad, wa hawila fa huwa ahwal. Naam, ya wawunya semuanya tetap. Wa humila al masdaru ala fi'lihi, dan juga masdar disamakan dengan fi'ilnya. Nahwu hayyafin, ghayadin, awarin dan hawalin. Naam, syahidnya apa? Pada masdar tidak terjadi perubahan juga karena disamakan dengan fi'il. Padahal di situ ada wawu, ada ya yang berharokat sebelumnya fathah. Naam, yang secara kias terjadi perubahan menjadi alif ya. Namun di sini tidak terjadi perubahan. Kenapa? Karena dia itu berasal dari dari fiil yang isim fa'ilnya ikut wazan af'al. Naam, kemudian masdarnya diikutkan kepada fiil tadi. Naam. Lanjutan. قال المؤلف رحمه الله وإن يبن تفاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل. نعم فارقلك فيكم. Artinya apabila jelas wazan ifta'alah mengandung arti tafa'ala, sedangkan ain fi'ilnya adalah wawu, dianggap selamat dan tidak terjadi i'lal, yaitu tidak diilalkan. Lanjutan. قال الشارح رحمه الله إذا كان افتعل معتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا نحو اعتاد وارتاد لتحركها وانفتاح ما قبلها، فإن أبان افتعل معنى تفاعل وهو الاشتراك في الفاعلية والمفعولية حمل عليه في التصحيح إن كان واويا نحو اشتوروا، فإن كانت العين ياء وجب إعلالها نحو ابتاعوا واستافوا أي تضاربوا بالسيوف. نعم بارك الله فيكم. قال شارح رحمة تعالى إذا كان افتعل مؤتل العين فحقه أن تبدل عينه ألفا. Jika افتعل عينه terjadi i'lal, maka haknya dia, harusnya dia itu ainnya diubah menjadi alif, ain kalimahnya diubah menjadi alif, seperti pada contoh i'tada, irtada. Nah, Iqtada asalnya iqtawada. Iqtada berasal dari iqtawada. Kemudian terjadi iqlal, dibaca menjadi iqtada. Iqlal yang kita bahas tadi. Nah, demikian juga pada irtada dari irtawada. Nam, ifta'ala. Kenapa? Litaharrukiha wanfitahi maqoblaha. Karena huruf ilatnya berharokat dan huruf sebelumnya berfathah. Fa'in abana ifta'ala bima'na tafa'al. Jika ifta'ala menjadi jelas memiliki arti tafa'ala. Ifta'ala memiliki arti tafa'ala. Wahual istirok fil fa'iliyati wal maf'uliyah. Yaitu arti untuk istirok, arti musyarakah antara fi'il dan maf'ul. Istirokah antara fi'il dan maf'ul. Nah, seperti apa? Doroba Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling memukul. Nah, ada istirok di situ. Baik fa'il atau maf'ul terjadi istirok, saling pukul memukul. Ya, ada yang dipukul, ada yang memukul. Nah, berbeda dengan doroba Zaidun Amrun. Zaid memukul Amr. Kalau doroba Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr saling memukul. Wazannya tafa'ala, tadoroba, afan, tadoroba, tadoroba Zaidun wa Amrun. Nah, istirok. Kalau humila alihi fitashi wa ingkana wawiyan, maka diikutkan pula pada tashi, meskipun dia itu berupa huruf wawu. Contohnya istawaru. Nah, contohnya istawaru, di situ ada wawu berfathah sebelumnya alif. Nah, namun ditashi di sini. Qala fa in kanatil ainu ya'an wajaba i'laluha. Jika ainnya berupa huruf ya, maka wajib diiklal, yaitu diubah menjadi alif. Contohnya ibta'u, ibta'u wastafu, ai tadarabu bisuyuf. Ibta'u wastafu. Nah, wastafu artinya apa? Tadarabu bisuyuf. Saling berkelahi dengan pedang. Istafu. Enam. Karena berasal dari ya, ba'a ya bi'u, bai'an ya. Demikian juga pada istafu, dari sayafa lalu berubah menjadi safa, atau sayifa menjadi safa. Lanjutan sedikit lagi. قال المؤلف رحمه الله وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق. نعم. berikutnya. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صح suhiha awalun wa aksun qad yahik. Naam. Artinya apabila kedua huruf ini wawu dan ya berhak untuk menerima i'lal ini, maka yang pertama dianggap lebih berhak untuk ditashi, dan terkadang kebalikannya, dan terkadang kebalikannya. Naam, lanjutkan. قال الشارح رحمه الله إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد متحرك ومفتوح ما قبله لم يجز إعلالها معا لئلا يتوالى في كلمة واحدة إعلالان فيجب إعلال أحدهما وتصحيح الآخر والأحق منهما بالإعلال الثاني نحو الحياء والهوى والأصل حيى وهوي فوجد في كل من العين واللام سبب الإعلال فعمل به في اللام وحدها لكونها طرفا والأطراف محل التغيير وشذ إعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه تعالى إذا كان في كلمة حرف علة كل واحد متحرك مفتوح ما قبله jika pada satu kata terdapat dua huruf ilah, setiap dari dua huruf tersebut berharokat, maftuhun maqablahu, yang sebelumnya berfathah, lam yajuz i'laluha ma'an, maka tidak boleh di'ilal bersamaan. Li'alla yatawalla fi kalimatin wahidatin i'lalan, agar dalam satu kata tidak terjadi i'lal berturut-turut, agar dalam satu kata tidak terjadi dua i'lal datang berturut-turut. Wajibu i'lalu ahadihima wa tashihul akhar, maka wajib mengiklal salah satu dari keduanya dan mentashih yang lain, yaitu menetapkan yang lain. Iklal itu ibarat umum dari merubah, mengganti, memindahkan harokat, mengganti huruf dan seterusnya. Qala wal haqqu minhuma bil iklal athani, dan yang berhak dari kedua huruf tersebut untuk mendapatkan iklal adalah huruf kedua. Nahu al haya wal hawa, wal aslu hayayun wa hawayun. Nah, ada hayayun ada dua huruf ya, hawayun juga ada dua huruf ya, maka yang diilal hanya satu, yaitu huruf kedua al, yaitu hayayun menjadi haya, hawayun menjadi hawa, atau al haya al hawa. Nah, untuk membedakan dengan fi'il ya, al haya al hawa dikasih al. Qala fa wujida fi kulli min al aini sababul i'lal, maka setiap dari ain dan lam, fa wujida fi kulli min al aini wal lami sababul i'lal, maka pada setiap ain dan lam kalimat tersebut terdapat sebab i'lal. Fa'amila bihi fil lam wahdahu, maka dilakukanlah i'lal pada lam saja, yaitu pada huruf kedua. Likauniha tarafan, karena dia berada di ujung, di akhir kata. Wal atrof mahalu taghyir, dan huruf ujung adalah tempat, menjadi tempat bagi perubahan. Wasada i'lalu ain, dan sad terjadi i'lal pada ain. Watashihu lam, dan mentashih pada lam. Pada contoh goya. Nah, pada contoh goyatun. Nah, satu lagi lalu kita cukupkan ya. Atau dua lagi kita akan dapatkan faslun ya, berpindah pembahasan nanti ya. Baca. قال المؤلف رحمه الله وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. نعم بارك الله فيكم. Artinya ain kalimah dari lafadz yang akhirnya diberi huruf tambahan khusus bagi isim, maka wawu atau ya wajib diselamatkan. Lanjutkan. قال الشارح رحمه الله إذا كان عين الكلمة واوا متحركة مفتوحا ما قبلها أو ياء متحركة مفتوحا ما قبلها وكان في آخرها زيادة تخص الاسم لم يجز قلبها ألفا بل يجب تصحيحها, وذلك نحو جولان وهيمان وشذماهان وداران. نعم بارك الله فيكم. قال الشارح رحمه الله إذا كان عين الكلمة واوا, jika ain katah berupa huruf wawu mutaharrikatan maftuhan ma qablaha, yang wawu ini berharokat dan huruf sebelumnya berfathah, oya'an mutaharrikatan maftuhan ma qablaha, atau dia itu berupa ya berharokat dan huruf sebelumnya fathah, wa kana fi akhiriha ziyadatun takhussul isma, dan pada akhir kata tersebut ada huruf tambahan yang khusus untuk isim, lam yajuz qalbuha alifan, maka tidak boleh dirubah menjadi alif, maka tidak boleh wawu atau ya itu dirubah menjadi alif, tidak boleh. Nah, qala bal yajibu tashihuha, bahkan wajib untuk ditashih, yaitu ditetapkan wawu dan ya-nya. Wadhalika, dan itu terjadi pada nahwu, pada contoh jawalan wa heman, wa sadda mahan wa daron, dan sad ucapan mereka pada mahan dan daron. Naam. Satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qabla baqli miman nun miman nun idza kana musakkanan kaman battan bidza. Naam. Artinya huruf nun yang terletak sebelum ba, naam, diganti dengan mim apabila mim tersebut bersukun atau disukun, seperti dalam lafaz man batta in bidha, naam, seperti pada lafaz man battan bidha. Lanjutan. Qala al-syarih rahimahullah lamma kana an-nutqu bin-nun as-sakinah qabla al-ba'i asiran wajaba qalbu an-nun miman wa la farqa fi dhalika bayna al-muttasilati wal-munfasilati wa yajma'uha qawluhu man battan bidha ay man qata'aka fa alqihi 'an balika wa tarahhu wa alifun bidha mubdalatun min nun at-tawkid al-khafifati. Naam. Barakallahu fikum. Qala syarih rahmatullah lamma kana nutqu bin nuni sakinati qabla al-ya'i asiran wajaba qalbu nuni miman. Manakala atau tatkala mengucap nun bersukun sebelum ya adalah sulit, maka wajib mengganti nun menjadi mim. Wala farqa fi dhalika baina muttasila wal munfasila. Tidak ada perbedaan antara yang bersambung dan yang berpisah. Wayajma'u huma qawluhu, dan ini terkumpulkan pada ucapan mambattam bidha, mambattam bidha. Naam, ai artinya man qata'aka fa'alqihi an balika watrahu. Artinya siapapun yang memutuskanmu, yang memutuskan hubungan denganmu, fa'alqihi, maka lemparlah ia an balika dari urusanmu, ya, watrahu, buanglah, artinya jauhilah dia. Wa alifun bidha, dan alif pada in bidha mubdalatun min nun taukid al-khafifa, dia itu pengganti dari nun taukid al-khafifa, nun taukid yang bersukun, asalnya imbidhan. Nah, lalu diganti menjadi alif in bidha. Nah, alhamdulillah. Nah, kita sudah menyelesaikan sampai bait yang 975. Nah, tersisa sekitar 25 bait lagi, ya. Semoga bisa selesai dalam sekitar 3 kali pertemuan. Nah, atau ya, sekitar 3 kali semoga bisa selesai. Nah, besok hari apa besok? Rabu, Kamis, ya, Kamis. 6, kemudian Sabtu Ahad. Kamis, Jumatnya libur, Sabtu pada duhur, besok pada subuh atau jam 5:30. Sabtunya pada duhur, Ahad pada duhur. 6, dengan begitu kita bisa mengkhatamkan dengan izin Allah, dengan taufik Allah. Insyaallah kita akan mengkhatamkan kitab ini, yaitu Alfiyah atau Sorab Alfiyah, naam, Syarah Ibnu Aqil ala Ibnu Malik, insyaallah taala. Naam, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.